كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Ikhwan fil din azakumullah, di ayat yang ke 15 dari surah Ad-Dhariyat dan setelahnya dari firman Allah Subhanahu wa taala: Innal muttaqina fi jannati wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga dan mata-mata air. Surga yang luar biasa, sungai-sungai yang mengalir, Allah berikan kepada mereka untuk orang-orang yang bertakwa ini semua apa yang mereka inginkan. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Untuk mereka penghuni surga, apapun yang mereka inginkan kami berikan dan kami tambah dari sisi kami. Tentu siapapun di antara kita pengen untuk masuk surga, mendapat dan meraih kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Akhirina ma'atahum rabbuhum, mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka dengan penuh rasa gembira, senang, bahagia. Dan semua orang sekali lagi pengen dan berharap untuk masuk surga, dan ini yang senantiasa diminta. Ketika seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang dia baca dan apa yang dia minta dalam salatnya, sahabat itu hanya mengatakan, "Ya Rasulullah, aku hanya meminta surga dan minta perlindungan dari api neraka." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Haulahanu dan din." Ya, sekitar itu permintaan kita. Surga semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga diberi taufik untuk melakukan amalan-amalan yang mendekatkan kepada surga. Demikian juga kita minta perlindungan kepada Allah dari api neraka serta amalan-amalan yang mendekatkan ke dalam api neraka. Haulahanu dan din, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita minta. Baik. Cuma tidak semua orang yang minta diberi. Barakallahu fikum. Karena tidak semua juga berusaha untuk itu. Barakallahu fikum. Ada yang main-main, ada yang sungguh-sungguh. Ada yang semangat, ada yang tidak semangat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan predikat takwa yang orangnya akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan ciri-cirinya. Supaya bukan cuma sekedar kita mengaku dan berharap tanpa berbuat tanpa mengusahakan. Baik. Innal muttaqina fi jannati wa uyun, ini ada kriterianya, ada ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebut oleh Allah SWT di setelahnya dari ayat. Kata Allah SWT, innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Baik. Dulunya ketika mereka di dunia sebelum dia diberikan kenikmatan surga ini, mereka berlaku baik, baik, berlaku ihsan, barakallahu bikum, berlaku ihsan, berlaku baik, semuanya baik dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam muamalahnya terhadap sesama manusia, baik akhlaknya. Masya Allah. Muhsinin, ihsan. Ini kata-kata untuk mewakili semua kebaikan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelakunya dikatakan muhsin. Orang yang melakukan kebaikan di dunia. Gampang, mudah. Dan ini termasuk penghuni sorga. Penghuni sorga ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara sifat-sifatnya adalah taib, mudah, gampang, barakallahu fikum, untuk semua urusan-urusan. Sahlun layyin. Taib. Istilahnya sekarang ini, kalau memang bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Barakallahu fiikum. Dan kapan kita mempermudah orang lain, maka Allah juga akan mempermudah kita. Barakallahu fiikum. Seperti seorang yang dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga. Dia adalah saudagar. Baik. Dan dia banyak mengutangkan uang ke orang-orang. Dan ketika dia mendapati orang yang ngutang ini susah, jangankan untuk membayar utang, untuk makan saja susah, maka dibebaskan. Barakallahu bikum. Tidak lagi ditagih utangnya, dianggap lunas. Maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memudahkan urusannya di hari akhirat. Ihsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Tidakkah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan pula, yakni surga? Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagai ciri orang yang bertakwa, innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kalau dia bermuamalah gampang, barakallahu fikum, tidak mempersulit orang, barakallahu fikum. Muhsinin, sekali lagi kata-kata ini untuk mewakili semua ihsan, semua kebaikan. Muhsinin, orangnya kanu qalilan. Terus ciri kedua untuk orang yang bertakwa dan bakal masuk surga, akhirina ma'atahum rabbuhum, mereka menerima apa yang Allah berikan kepada mereka dari kenikmatan. Ciri kedua yang ada pada mereka, qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit tidurnya di malam hari. Barakallahu fikum. Tilawatul Quran, qiyamul lail, baik tahajud. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Baik. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Tatajafa junubuhum minal madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun." Tatajafa junubuhum minal madaji'. Jauh punggung-punggung mereka dari tempat-tempat tidur mereka, Untuk apa? Bukan cuma sekedar jauh, karena banyak orang yang jauh punggungnya dari tempat tidur mereka di malam hari bukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk perkara yang sia-sia, bahkan perkara yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Main game kah? Nonton film kah? Nonton bola kah? Yang memakan waktu yang bukan sebentar. Antum main bola satu kali main itu berapa? Berapa menit? Anda enggak tahu, lupa. Hah? 45 menit. Hah? 2 kali 45. Duh, 1 jam lebih. Weh. Taib. Subhanallah. Taib. Hampir 2 jam. Taib, nonton bola. Taib, nonton pertandingan ini, sinetron ini. Atau perkara-perkara yang justru adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang di malam hari dia tidak tidur. Barakallahu fikum. Cuma aktivitas yang membedakan. Satunya di mana, yang lainnya di mana? Satunya dalam keadaan khusyuk, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis dia mengingat dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Satunya lagi dalam kondisi hura-hura. La haula wa illa billah. Maka Allah mengatakan tatajafa junubuhum anil madaji', anil madaji', ayatnya hakada Abu Yusuf. Anil madaji', ahsan jazakallahu khair. Anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Jauh punggung mereka dari kasur-kasur mereka, tempat tidur mereka. Untuk apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi harap dan khawatir. Masya Allah. Wa imma razaqnahum yunfikun, dan apa yang Allah rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Nah, ini sifat yang kedua. Barakallahu fikum. Kalau memang tidak bisa kita melakukan lebih, maka hendaknya kita berikan jatah untuk malam kita untuk melakukan salat witir. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Al-witru qabla an-naum, kalau memang tidak memungkinkan bangun di akhir malam. Sebelum tidur. Ini kan tinggal kebiasaan kita. Kalau memang agak lat kita melakukan tidur, mulai tidur karena satu dan lain dari aktivitas, kemudian kebiasaan kita tidak bangun kecuali pas adzan, maka silakan barakallahu fikum salat memang 3 rakaat witir kemudian tidur. Barakallahu fikum. Terkecuali kalau memang ada kebiasaan kita jasad ini, kalau kita biasakan dia akan terbiasa. Barakallahu fikum. Awalnya mungkin anda pakai apa? Jam untuk pengingat. Jam pengingat. Setiap jam 3 bunyi. Barakallahu fikum. Anda bangun. Tapi anda komitmen begitu bunyi langsung bangun. Jangan bangun untuk kasih mati kontinu ulang. Ada mayam pak. Tidak ada gunanya kasih, tidak usah diaktifkan supaya tidak terganggu tidurnya. Cuma bangun untuk kasih mati, apa guna? Barakallahu fikum. Tapi kalau begitu setiap jam 3 di setel jam 3 bangun dia, dia kasih mati dong, dia pi wudu, sholat. Barakallahu fikum. Jadi tanpa jam ini nanti dia sudah akan terbiasa secara otomatis. Jasad itu begitu modelnya. Bahkan dia sudah bangun duluan sebelum berbunyi ini barang. Taib. Pas bang tek, dia bah anu dulu ingat-ingat tuh, tahu-tahu berubah bunyi. Taib. Karena barakallahu fikum, jasad ini di kalau dibiasakan dia akan mengikuti ritmenya. Barakallahu fikum. Dan untuk merubah ritme kehidupan ini barakallahu fikum dan kebiasaan ini, Anda harus berjuang dari awal lagi. Barakallahu fikum. Berjuang dari awal lagi. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Barakallahu fikum. Senantiasa mereka melakukan salat malam. Mereka tidak tidur kecuali sedikit. Mereka salat menghadap Rabb mereka. Barakallahu fikum. Berdoa, meminta, memohon. Terlalu banyak yang perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak. Maka berikan peluang, waktu, kesempatan untuk itu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat Allah telah berjanji bahwa Allah akan memenuhi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, yanzilu rabbuna tabarak wa taala ila sama'id dunya hina yaqathul sulail akhir. Turun Rabb kita ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Yaqul sambil mengatakan, may yad'uni fastajibalah. Siapa yang memanggil aku akan memenuhi panggilannya. Dan siapa yang memohon, may yad'uni, may yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang meminta kepada aku akan berikan. Wa may yastaghfiruli fa'aghfiralah. Siapa yang minta ampun kepada aku akan ampuni dia. Di waktu-waktu ini barakallahu fikum, waktu yang paling enak kita barakallahu fikum melakukan sholat. Taruhlah setengah jam sebelum adzan subuh. Bisa kita melakukan 3 rakaat atau 5 rakaat. Setelah itu doa. Tidak lama setelah doa dikumandangkan adzan subuh, langsung kita menjawab adzan dan sholat 2 rakaat. Setelah itu berangkat kita ke masjid melakukan sholat subuh. Barakallahu fikum. Setelah dia, kata Allah Subhanahu wa taala, coba Allah menuntun kita bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sahur menjelang dari terbit fajar, banyak berdoa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa waktu sahur ini diistimewakan untuk banyak beristighfar? Di sini wabil ashari hum yastaghfirun. Di ayat yang lain, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Kenapa? Karena waktu sahur itu adalah waktu terakhir di setiap lembaran kehidupan kita 1x24 jam. Kita memulai kehidupan kita dengan terbitnya fajar. Itu kita memulai kehidupan kita. Barakallahu fikum. Hitungan nol dari situ sampai fajar berikutnya. Ya, sebelum fajar ini namanya sahur. Itulah detik-detik terakhir barakallahu fikum kehidupan kita, perlembaran halaman barakallahu fikum catatan yang dituliskan untuk kita. Itu catatan terakhir untuk setiap lembarannya 1x24 jam, siang dan malam. Barakallahu fikum. Taib. Di perjalanan kehidupan kita ini, dari terbitnya fajar dari subuh sampai barakallahu fikum sahur, Boleh jadi banyak dosa, maksiat yang kita lakukan sengaja atau tidak, banyak atau sedikit. Tapi yang jelas ada yang kita lakukan dari dosa-dosa. Baik, maka kita tutup lembaran kehidupan kita ini perharinya dengan istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus semuanya dari dosa-dosa dan maksiat itu, dan tertinggallah yang namanya amal saleh. Barakallahu fikum. Baik. Harapannya di waktu sahur itu dosa kita diampuni. Taib, satu hari, satu malam sebelumnya. Barakallahu fikum. Karena terkadang kita bicara, taib, pembicaraan mubah, kemudian terlanjur masuk ke dalam pembicaraan yang tidak benar. Terkadang sesekali tercampur dusta. Taib. Terkadang sesekali menyinggung perasaan. Barakallahu fikum. Terkadang walhasil barakallahu fikum. Baik, muncul kata-kata yang tidak semestinya muncul. Juga perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita yang lainnya. Masya Allah. Mungkin terjadi. Maka di waktu sahur itulah kesempatan untuk kita menghapus kesalahan-kesalahan kita dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Barakallahu fikum. Istighfar di akhir waktu malam, yakni waktu sahur. Yang keempat, wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang-orang yang meminta dan orang yang tidak meminta tapi miskin, butuh. Karena tidak semua orang yang miskin meminta-minta. Justru inilah orang miskin yang sesungguhnya yang perlu kita beri. Lebih butuh kita beri mereka-mereka ini ketimbang yang meminta-minta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal miskin alladhi yatufu bainan nas tarudduhu luqmatu awil luqmatan." Bukanlah orang miskin yang sesungguhnya yang pindah dari satu pintu ke pintu rumah orang lain dan dia meninggalkan pintu itu dengan pemberian satu suap atau dua suap nasi atau satu potong dua potong roti. Karena yang seperti ini modelnya banyak, sementara dia bukan orang miskin sesungguhnya. Banyak kedapatan profesi meminta-minta ini ternyata orang yang punya duit banyak. Memang profesinya minta-minta. Bahkan ratusan ribu di waktu-waktu tertentu, jutaan per hari dia dapat. Kali jauh 30 hari. Gaji apa coba? Cuma di pasar situ. Di pasar minta-minta. Sudah selesai minta-minta kelas, makannya di mana? Di KFC. Oh, makan enak. Ini yang profesinya barakallahu fikum. Tidak dipungkiri bahwa di sana memang ada orang yang meminta karena kebutuhannya. Ada memang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukan sesebenarnya yang ini. Walakinnal miskin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi orang miskin alladzi la yajidu kina yughnihi. Dia tidak mendapati sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhannya. Wala yasalu nasa ilhaba. Dalam keadaan seperti itu dia sabar dan dia tidak minta-minta kepada orang. Barakallahu fikum. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, yahsabuhumul jahilu aghniyaa minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Orang yang tidak kenal dia tidak kenal orang miskin ini sebagai orang miskin, orang yang tidak kenal dia mengira orang ini berkecukupan saja, ketemu ramah senyum, tapi nanya keadaan, tapi tanya alhamdulillah, padahal lapar dia, tapi padahal kekurangan dia. Dia tidak minta-minta, iffah ada pada dia. Laisalun nasa ilhafa, dia tidak meminta-minta ke orang lain. Inilah yang sungguhnya dikatakan miskin, yang inilah yang mestinya yang diberi. Barakallahu fikum. Semisal kita tahu orang ini tidak ada kerjaan lain kecuali ini, pendapatnya cuma sekian. Kita pastikan bahwa orang ini, barakallahu fikum, dia masih membutuhkan lebih banyak sesungguhnya. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada sesuatu yang kita punya, langsung berbagi saja ke mereka-mereka. Baik. Karena dia tidak minta-minta. Dan harga diri mereka mulia. Sehingga dia tidak minta-minta ke orang lain walaupun dia sangat butuh. Dan juga tidak berharap-harap. Ya kalau ada yang memberi alhamdulillah. Inilah yang sebenarnya dikatakan apa? Orang miskin. Maka Allah mengatakan wa fi amwalihim, orang yang bertakwa itu pada harta mereka ada hak orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Barakallahu fikum. Ini ada orang jahat yang memanfaatkan kebaikan kaum muslimin. Di hari-hari tertentu, Ramadan lebih khusus, mereka buat proposal pembangunan masjid, permohonan bantuan untuk anak yatim dan seterusnya. Dusta, tidak ada, tidak betul. Pembangunan tidak ada. Dari pantinya juga tidak ada, cuma sekedar proposal yang dia bikin-bikin sendiri. Kemudian disebar di toko-toko, di kantor-kantor, tempat-tempat yang mereka mungkin mengatakan, oh boleh tahu apa ini, biar cuma 10.000, 20.000 per toko misalnya. Kali jo, kalau disebar 200 amplop, 500 amplop, di pertengahan Ramadan dia sudah bagi, tebar ke sana. 10 hari Ramadan sudah dia bagi, sudah disebar. Tapi menjelang lebaran, 5 hari menjelang lebaran dia sudah datang. La haula wala quwata illa billah. Atau dia datangi rumah per rumah. Padahal mereka di antaranya ada yang merupakan sindikat. Orang yang digaji. Tapi undang disebar ke sana kemari. Begitu dicek dari lokasinya di mana, betul katanya enggak ada itu masjid yang dibangun. Enggak ada itu panti asuhan yang dimintakan untuknya bantuan-bantuan. Wallahul musta'an. Yang jelas, kalau kita tidak tahu siapa yang meminta ini, ya kalau Anda mau silahkan memberi, kalau tidak enggak usah. Tapi tidak usah juga menuduh, menjelek-jelek. Oh ngoni ya, yang minta-minta itu kok banyak yang ngoni pedoi. Hah? Jangan. Barakallahu fikum. Karena kita juga dilarang untuk menghardik orang yang meminta. Kalau kita melihat, oh tidak betul ini. Jadi, kalau mau kasih kasih juga berapa, kalau nyanda tidak usah. Jadi, salurkan harta Anda di tempat yang memang Anda tahu, yang jelas-jelas. Jadi, kerabat Anda sendiri kah? Atau teman sahabat Anda sendiri kah? Tidak perlu jauh-jauh, orang dekat Anda banyak yang butuh. Ini ciri orang yang bertakwa, di harta mereka itu ada hak untuk orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Lah terus bagaimana kalau orang yang bertakwanya orang miskin? Orang miskin juga berimpak, bersedekah sesuai dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fiikum. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat disuruh berinfak, semua berinfak, hatta orang miskin berinfak sesuai dengan keadaannya. Ada yang bisa membawa gandum cuma segini, ya segitu. Ada yang membawa karung berat sesuai dengan keadaannya masing-masing. Jadi, sampai ada di antara para sahabat karena tidak memiliki apa-apa, dia harus pergi ke pasar untuk menjual jasa, ngangkat apa kek dia dapat bayaran. Itu yang dipakai untuk berimpak. Sampai sedemikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peluang impak itu bukan hanya dimiliki oleh orang-orang kaya. Nah, terus kapan juga kita bisa kaya? Kalau harus nunggu kaya baru berimpak. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Bahkan boleh jadi uangnya si miskin yang pas-pasan ini yang dia impakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak pahalanya. Barakallahu fikum. Susah payah dia dapatkan, kemudian dia impakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di wa fil ard ayatul lil muqinin. Dan di atas muka bumi ini ada ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin, orang yang bertakwa, yang senantiasa tafakur, yang akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpikir tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, akan keluar kata-kata subhanallah, masyaallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini kalau kita berpikir tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, tentang kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, akan muncul kekaguman dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di atas muka bumi ini, alam semesta ini, langit, bumi, pepohonan, binatang, dan berbagai macam barakallahu fikum ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, jadi menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa fi anfusikum, dan juga pada diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apalah tubsirun, tidakkah kalian memperhatikan betapa rumitnya yang namanya manusia ini? Barakallahu fikum. Setiap digali, dikaji, masih ada saja penemuan baru, penemuan baru, penemuan baru yang didapatkan oleh orang. Jadi, makhluk yang namanya manusia ini luar biasa, dicipta oleh Allah SWT fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Barakallahu fikum. rambut, telinga, mata. Coba dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Manusialah yang paling indah, paling sempurna. Wa bi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itulah rezeki kalian dan apa yang Allah janjikan untuk kalian. Semua telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak. Ada yang dijanji kebaikan dan ada juga yang dijanji azab. Ada thawab, ada iqab. Ada pahala, ada dosa, ada surga dan neraka. Baik. Semuanya telah termaktub. Barakallahu fikum. Ini tanda-tanda ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ulangi. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsin. Dia berlaku ihsan. Kemudian yang ketiga, yang kedua, banyak melakukan salat. Kemudian yang ketiga, istighfar di waktu sahur. Kemudian yang keempat, banyak berbagi, bersedekah, berimpak untuk orang yang meminta dan yang tidak minta. Dan senantiasa tafakur akan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan senantiasa mendongkrak keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya lebih tinggi dan lebih kuat. Aini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan Quran kita tutup kepada Subhanahu wa taala. Bihamdika syallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.